Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, معاشر المسلمين والمسلمات, para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken, kawula tresnani fillah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika kula panjenengan sami dimudahkan untuk bermajelis kembali di tempat ini dalam keadaan sehat, dipun paringi kenikmatan iman lan Islam. Salawat ugi salam ugi tansah kaunjukaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat lan sedaya kaum muslimin ingkang tansah nderek marginipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita insyaallah badhe nglajengaken pembahasan yang telah lalu. Nggih menika pembahasan wajibipun kula panjenengan sami berislam seperti islamipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki pembahasan ingkang penting, ma'asyiral muslimin, sangat-sangat penting, lan niki prinsip. Saya dan panjenengan semua ini walhamdulillah sampun dipun paringi nikmat Islam. Dan sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu betapa mulianya Islam, betapa besarnya nikmat Islam. Nikmat ingkang mboten saged dipun bandingake, tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan saisinipun, mboten saged. Islam niki agama ingkang sempurna. Islam niki agamanipun para nabi lan rasul. Sedaya para nabi, para rasul agaminipun sami. Agamanya adalah apa? Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sedaya muslim. Hanya dengan Islam saja kita akan mulia di dunia dan di akhirat. Sebab agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sapa wonge golek sak liyane Islam dadi agama, fala yuqbala minhu, ora bakal katompo saka dheweke. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, lan dheweke bakal dadi wong kang rugi ana ing akhirat. Niki sampun dados kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala sampun dipun paringi nikmat napa? Islam. Tetapi harus kita ingat baik-baik. Saya dan Anda semuanya ini ketika memeluk agama Islam niku sampun wonten contonipun inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dan Anda mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Kula panjenengan sami yakin bilih Nabi kita alaihi salatu wasalam rasulipun Allah. Artosipun kewajiban kula panjenengan sami nyonto Rasul sallallahu alaihi wasallam anggenipun kula panjenengan sami ngugemi agami Islam. Sing diconto napane sedaya akidahnya. Menawi kula enggak ada keyakinan, keyakinan kita harus sama dengan keyakinanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ucapan ugi ngeten nyonto ucapanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan nggih ngeten nyonto perbuatanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam kan niku keyakinan lisan lan napa? Amalan kan niki. Islam nggih niku. Terdiri dari keyakinan. Nabi mengajarkan keyakinan-keyakinan. Lah niki dipun ugemi monggo. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amalan-amalan lisan. Nggih monggo dipun contoh. Nabi alaihi salatu wasallam mengajari amalan-amalan badan, salat, rukuk, sujud. Niki sedaya diperintahkan supados dipun contoh. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan prinsip ini. Prinsip bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah contoh yang harus kita contoh. Allah Subhanahu wa taala ngendika, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahu jalla wa ala berfirman dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian uswatun hasanah, tauladan yang baik, contoh yang terbaik inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini wonten ing ayat menika cobi kita penggalih kita midhangetaken Allah Subhanahu wa taala ngendika Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Titik. Nggih mboten? Mboten dipun sebat. Allah tidak mengatakan contoh yang terbaik dalam berkeluarga, kan mboten? Contoh yang terbaik dalam beribadah, kan mboten? Mboten mengniku artine. Artosipun berarti Nabi alaihi salatu wasalam contoh yang baik dalam segala hal. Mboten perlu dipun rinci. Niki makna Al-Quran jelas niki. Para ulama ahlu tafsir ngendika, nalika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi alaihi salatu wasalam adalah tauladan yang baik titik bagi kalian, berarti tauladan yang baik dalam segala hal. Nggih. Mboten dipun batesi. Nggih. Biasane nek menungso biasa dipun batesi nggih mboten. Wong kae pinter pertaniane. Nenek kon peternakan ora dadi. Ya, berarti dibatasi. Wong kae nggih. Karo anake bagus. Ning karo tanggane mboten bagus. Nah niku. Wong kae nek karo wong tuwa ngajeni. Tapi ternyata dengan anak-anak tidak punya kasih sayang. Kan ngeten. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mboten dipun batesi. Nabi alaihi salatu wassalam adalah tauladan yang baik dalam segala hal. Panjenengan kepingin salat sing bagus, contone wonten yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin melakukan ibadah haji yang bagus dan sempurna, lihat contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin berkeluarga dengan baik, ingin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, contone wonten Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin berdagang dengan baik, dagangi sing bagus, syarat-syaratnya sempurna, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, contohnya sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sampun prinsip nggih, mboten saged diotak-atik malih sampun. Contoh sing paling sempurna inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama kita, dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai para ulama ahlus sunnah wal jamaah hari ini berpesan, kalau seandainya saya punya pendapat yang pendapat saya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buang pendapat saya, ambil ngendikanipun sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Monggo kita tingali. Sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma niki sepupunipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait, putranipun Al-Abbas, pamanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas pernah mengatakan, yushiku antunazzala alaikum hijaratan minas sama. Aku lulakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Niki sahabat Abdullah bin Abbas tegas mengatakan, saya khawatir akan turun hujan batu dari langit. Nggih menika azab. Ya Allah nek ngersakaken udan watu saged nggih. Nggih saged sanget seperti kaumnya Nabi Lut ya. Seperti Raja Abrohah yang dilempari batu-batu panas oleh burung-burung ketika mereka menyerang Ka'bah. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-ayah. Ibnu Abbas ngendika, aku wedi, saya khawatir Allah akan menurunkan hujan batu dari langit. Mergane napa? Sebab ketika saya mengatakan Rasulullah ngendika kaya ngene, kalian malah mengatakan, tapi kan Abu Bakar seperti ini, tapi kan Umar seperti itu. Saumpami, seandainya Rasul mengatakan A, Abu Bakar mengatakan B, pundi sing dipilih? Rasulullah SAW. Senajan ingkang ngucapaken sahabat sinten Abu Bakar. Saumpama seandainya kok ucapan Abu Bakar bertentangan dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, yang diambil ucapan siapa? Nabi Rasulullah SAW. Tapi kalau yang diambil ucapan Abu Bakar padahal ngerti beda dengan Nabi alaihi salatu wasalam, khawatir turun azabipun Allah subhanahu wa ta'ala. Niki ucapanipun Ibnu Abbas. Imam Syafi'i rahimahullah persis ngendika Imam Syafi'i. Ingkang maknanipun, nek sliramu ngerti aku duwe pendapat, aku duwe ucapan sing nyelisihi ngendikane Rasul sallallahu alaihi wasallam, buang ucapan saya. Niku pesene Imam sinten? Syafi'i rahimahullah. Sebab ingkang naminipun menungso niku mboten maksum, nggih mboten? Tidak maksum. Kula panjenengan sami kadang salah, malah sering salah. Mboten mung kadang, sering salah. Nggih. Imam maos Al-Qur'an salah ayate. Nggih dibenerke kudu purun manut nggih mboten? Ya ampun terus wis pokoknya aku mboten saged. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Melumpat misalipun maos Al-Qur'an ipun surat Al-Fatihah dibenerke kudu gelem. Nggih. Nek mboten salate mboten sah. Sebab Al-Fatihah niku rukun. Rukunipun apa? Salat. Nggih. Nek kurang sak ayat mawon nggih, mboten dionekaken maos surat Al-Fatihah. Nggih, maca separuh surat Al-Fatihah nggih, sanes maos Al-Fatihah naminipun. Nggih. Niki pesenipun Imam Syafi'i rahimahullah. Nggih. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Monggo kita nderek napa ingkang dipun ngendikaaken dening Allah Subhanahu wa taala lan ugi Rasulipun sallallahu alaihi wasallam. Anggenipun kula panjenengan sami berislam niku nderek lan nyuntu napa ingkang dipun contohaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan saged maos malih wonten ing ayat ingkang sanes inggih menika wonten ing suratul Hasyr ayat ingkang kaping 7 Allah ngendika, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah mengatakan dalam ayat ini, apa yang datang dari Rasul untuk kalian, kepada kalian, ambillah. Jadi kita mengambil apa yang datang dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tinggalkanlah. Niki sampun genah niki prinsip. Napa ingkang dipun dawuhaken dening Rasul, nggih mboten sanes, ingkang dipun dawuhaken dening Rasul nggih Islam, nggih napa mboten? Nggih. Napa ingkang dipun larang, berarti sanes bagian dari napa? Islam dipun tilaraken. Nggih. Ajaran Islam ngajarakan sepatus ninggalakan. Nggih dipun tilaraken. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua perkara penting ingkang perlu kita ingetaken. Pilih Nabi alaihi salatu wasalam niku contoh yang terbaik. Nggih. Dan Nabi alaihi salatu wasalam pesen supados kula panjenengan sami di dalam berislam ya nderek napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pilih wonten ingkang ngendika ada yang berkata, "Mas, ora usah mikir kaya kowe lah. Sing penting Islam." Nah, ngaten iki. Nggih. Sing penting wis Islam. Islam apa baik kena. Nah, nggih. Islam kan nek kita tingali ragam nggih napa mboten? Saestu beragam. Nggih. Tetapi kalau kita kemudian wis pokoknya sing penting Islam, niki mboten leres. Sebab di sana ada Islam yang mengatakan Islam sebenarnya bukan bagian dari napa? Islam. Niki nek prinsipe kula panjenengan sami sing penting Islam niki mboten dadi, rusak mangke. Nggih. Kula panjenengan sami prinsipipun kedahipun Islam ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Contoh mawon misalipun nggih. Nggih. Terorisme. Nggih. Pengeboman sana, pengeboman sini, nggih. Nggih. Wong sing sanes Islam ning mboten kena dibunuh, dalam Islam ada. Wong kafir niku macam-macam. Wonten kafir harbi, wonten kafir zimmi, wonten kafir muahad, wonten kafir musta'man. Niki tiang kafir niki macam-macam. Nggih. Niki wonten sing ngaku Islam ning ajarane napa kabeh wong kafir niku kena dipateni. Nah niki. Sehingga wonten duta besar datang ke negara kita, wis pateni iki duta besar Amerika kudu mati, nah, dibom kedutaan besaripun. Nggih. Padahal mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari negara kita ini, ndak boleh untuk dibunuh. Nggih. mengatasnamakan Islam, tetapi membunuh kaum muslimin. Mboten tanggung-tanggung, yang dibunuh adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi bibit-bibit suka mengkafirkan niki sampun wonten awit zaman rumiyin. Zaman sahabat masih ada. Niku ngakune Islam napa mboten para bapak para ibu? Ngakune Islam. Subhanallah. Lah kan niki mestine kula panjenengan sami kedah nggadahi prinsip niki Islam sing kados niki mboten sesuai kalian napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mboten ngajari kados niku. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Monggo kita tingali wonten ing zamanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sangat semangat banget supados Islam niku murni. Kalau Islam itu murni, mesti akan baik, mesti akan damai, mesti akan menjadikan hati ini lapang, mesti akan menjadikan seorang berbahagia di dunia dan di mana? Akhirat. Mesti. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam nalika Rasul tasih sugeng, ketika Rasul masih hidup, Rasul berpesan sekali, kalau kamu berislam, berislam seperti saya. Nggih. Kata contohnipun, saya akan memberikan beberapa contoh. Insya Allah dengan contoh-contoh ini, kula panjenengan sami tambah mantep anggenipun semangat monggo kita sinau. Kudu sinau niku. Nggih. Supados ampun banget, ampun bingung. Nggih. Wonten ing agami Islam menika agami ingkang sampun sempurna, dipun sempurnakaken dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kita kantun sinau saestu. Contoh nomor setunggal. Niki hadis sahih dipun riwayatakan dening Imam Bukhari tawi sanesipun. Jadi suatu saat ada beberapa orang sahabat, ada beberapa orang sahabat sowan berkunjung ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepingin bertanya kepada Nabi dan kepingin melihat bagaimana Rasul beribadah di rumah. Ya. Jadi kepingin nyuntuh Rasul SAW. Ketika rombongan sahabat ini sampai ke rumahnya Rasul SAW, Rasul pas mboten wonten. Kebetulan Rasul sedang tindak, sedang di luar. Yang ada di rumah adalah istri-istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ini bertanya kepada istri Rasul, Aisyah utawi ingkang sanes. Nggih, tentunipun di luar rumah, di balik tabir, ya. Di balik hijab. Nggih. Bertanya bagaimana Rasulullah SAW beribadah di waktu malam. Rasulullah kalau beribadah di waktu malam, Rasul tidur, nanti malam hari bangun, sholat, kemudian beliau tidur lagi, kemudian sholat subuh. Jadi tidur, bangun, beliau tiduran lagi. Terus ditanya bagaimana kalau siang hari beliau berpuasa. Beliau kadang berpuasa, kadang tidak. Berpuasa, kadang tidak. Beliau puasanya Senin, terus apa? Kemis kan katanya. Nah, niki para sahabat. Oh, jebulane. Ternyata Rasulullah tidak sholat semalam suntuk. Jadi disangka Rasulullah sholat semalam suntuk. Disangka Rasulullah setiap hari berpuasa. Nah, niki para sahabat langsung menggalih. Kalau Nabi Muhammad SAW tidur malam ya pantas. Sebab Rasul kan sudah dijamin suwargo. Tetapi kita kan belum dijamin. Kita harus lebih semangat. Pokoknya saya akan sholat semalam suntuk. Jadi niki sahabat niki pun enggak ada niatan salat terus saben dina saben bengi ora turu. Bagus mboten niatane niki? Niatane bagus mboten? Bagus wong niat ngibadah terus niki. Dadi pun duweni niatan salat terus pokoke. Nggih. Sing nomor loro. Rasulullah SAW setiap pagi, tidak setiap hari berpuasa. Yo pantes. Rasul kan sudah dijamin swarga, tapi saya kan belum. Saya bertekad seumur hidup saya akan berpuasa. Saben dina poso, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin malih, poso malih. Dadi pun diniati poso terus saben dina. Sing nomor telu, punya niatan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Nah aku nduwe bojo malah repot ganggu ibadah. Yani saya akan tidak menikah agar ibadah saya lebih fokus. Ngeten. Niki makna hadisipun. Ketika para sahabat ini niatannya bagus. Ketika para sahabat ini pergi Rasulullah kundur, Rasulullah mendengar berita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten rila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak riwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan yang seperti itu sebab niatan sing bagus tok mboten cukup. Niatane bagus ning carane mboten bener. Nggih mboten ditampi wontene ngarsane sinten? Allah. Niatane bagus arep nyumbang kangge fakir miskin ning carane nyolong. Nah niki contone iki. Nggih mboten dadi. Wah kula nyolong Pak niatane bagus. Nggih. Nggih. Nggih mboten saged nam. Nek pun kecekel pancen nyolong nggih nyolong. Walaupun niatane napa? Bagus. Niki lho kathah para janda, kathah wong fakir, kathah anak yatim kok mboten dipun urusi. Wong sing sugih ora gelem ngurusi. Nggih kula ter dorong hatinya untuk saya mencuri ini harta orang-orang kaya untuk saya berikan kepada fuqara masakin. Mboten dadi kaya niki. Senajan niate bagus, ning carane mboten pas. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam mendengar ada sebagian sahabat niki dereng dipun lakoni. Sahabat belum melakukannya. Belum melakukannya. Sampai berita kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam cepat-cepat berkhutbah. Cepat-cepat menyampaikan nasihat di hadapan para sahabat semuanya. Dipun paringi wejangan, diberi wasiat agar berislam seperti islamipun sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek dijorake, waduh niki berubah mangke agama Islam. Nggih. Nabi alaihi salatu wasallam beliau segera berdiri mengatakan, "Wahai para sahabat, kalian harus tahu saya adalah orang yang paling takwa di antara kalian." Mboten wonten sing langkung takwa tinimbang sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ndak ada yang lebih sempurna dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nggih. Dadi contoh sing paling bagus ya Rasul SAW, saya yang paling bagus contohnya. Kalau mau mencontoh, contoh yang bagus. Saya berpuasa, tapi saya juga berbuka. Saya terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Saya sholat malam, tapi juga saya tidak meninggalkan tidur. Jasad saya punya hak untuk istirahat. Keluarga saya punya hak untuk saya perhatikan. Dan nek sholat terus, istrinya bagaimana? Anaknya bagaimana? Betul-betul ingkang keurus. Maka Nabi mengatakan, saya sholat malam, saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Bukan kemudian saya meninggalkan pernikahan. Makanya Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, membenci ajaranku, falaisa minni, bukan dari umatku. Niku nek para pengulu biasane annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nggih napa den? Nggih. Nikah niku sunnahku, dalanku. Nggih. Sing ora seneng karo sunnahku dudu umatku. Niki wonten critane niku. Critane kalau wau ingkang kula sampun sebat. Yeah. Jadi Islam tidak mengajarkan kita untuk menyiksa diri. Wis aku arep poso saben dina. Aku arep salat terus semalam suntuk, ndak pernah akan tidur. Niki diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Nah, menawi badhe puasa, puasa sing paling mempeng niku puasane Nabi Dawud, niku sing paling pol niku, ampun punjul. Sedina poso, sedina napa? Buka puasa. Niki nek kepengin sing paling pol niku nggih niku puasanipun Nabi Dawud. Nek aben dina terus niki tidak diperbolehkan. Setahun, rong tahun wis diniati poso terus aben dinten niki tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Bismillah. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken yang saya cintai fillah. Yeah. Contoh yang kedua. Ini masih menunjukkan semangat Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul semangat. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh semangat ning lurus niki lho. Semangat tok mboten lurus nggih. Nggih. Urusan donya mawon semangat tok mboten cukup nggih. Dokter nek kesemangaten ora nganggo aturan bahaya nggih. Nyuntik kejeron kan malah napa nggih ora malah parah niku nggih. Infus pegeden niki nggih mboten pas niki. Nggih. Semangat tok mboten cukup. Semangat ning kudu nganggo napa? Aturan. Iki urusan donya napa male urusan agama. Pun wonten contone. Nggih. Contoh nomor kalih ma'asyiral muslimin. Niki kisah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nindakaken kewajiban rukun Islam ingkang kaping gangsal inggih menika ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Rasulullah haji hanya sekali saja. Inggih menika tahun 10 Hijriah. Haji sing pertama lan haji sing terakhir sehingga dikatakan haji napa? Wada', haji perpisahan. Sebab ketika Rasul haji beliau mengatakan la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Kaya-kayane aku krasa aku ora ketemu meneh karo sliramu kabeh sakwise tahun iki. Rasul sampun nggadahi napa? Nggih, perasaan, firasat. Mungkin saya tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Ternyata betul. Haji kan bulan Dzul Hijjah. Lajeng Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tiga bulan berikutnya Rasulullah sedo. Tiga bulan berikutnya. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji, di awal beliau tindak berangkat haji, Rasul sudah berpesan. Rasul mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mencontoh manasik hajiku. Lihat bagaimana saya berhaji. Ambil bagaimana saya berhaji, contoh. Niki sampun dipun peseni dening Nabi alaihi salatu wasallam. Kisahipun panjang, banyak sekali contoh, tetapi dalam salah satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika tanggal 11 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika Nabi alaihi salatu wasallam akan melempar jumrah. Ini jamaah haji niku tanggal 11, tanggal 10. Di antara amalan yang dilakukan adalah melempar jumrah dengan menggunakan kerikil hasa. Rasulullah nyepeng pitu kerikil. Krikil cacahipun pinten? 7. Ukuranipun sampun dipun tentokaken. Kirang langkung seukuran ruas jari inilah. Nggih. Dadi kados kotoran kambing rada gedhe malih. Ora cilik banget nggih, ora napa kegedhen krikil. Nggih, ah ngeten. Dipun cekel ngeten kirang langkung. Krikil cacahi 7 niki dipun cepeng dening Rasul dibolak-balik seperti ini napa. Sambil mengatakan di atas onta. Jadi sahabat sami ningali sedaya. Rasul mengatakan amsala hadza farmu. Wa iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Kalau kalian mau melempar jumrah, lemparlah dengan batu-batu kerikil seukuran ini. Ukurannya sampun dipun tentokaken. Wa iyyakum wal ghulu, dan hati-hati kalian dari melampaui batas. Berlebihan, kebablasan ginakaken watu sing napa langkung napa ageng. Nggih. Nganggo sing luwih gedhe luwih mantep ngoten nggih. Nggih. Nggih. Iki pancen luwih mantep niku nggih nek. Perasaane luwih mantep ning cocok karo aturan napa mboten? Nah niku masalahe nggih. Rasulullah sampun ngendika amsala hadza farmu. Dengan kerikil-kerikil seperti ini hendaknya kalian melempar, dan hati-hatilah dari sikap berlebih-lebihan, karena sikap melampaui batas, sikap berlebih-lebihan melampaui batasan ingkang sampun dipun tentokaken niki ndadosaken wong-wong sak durunge kowe kabeh cilaka. Ahlul kitab Yahudi Nasara niku sami binasa sebabipun melampaui napa batas. Berarti niki agami Islam niki sampun dipun atur niki. Tata cara ibadahipun, ukuran-ukuran niki sampun dipun tentokaken. Lan nalika mbalang jumroh niku niatipun inggih menika menegakkan zikir kepada Allah kanthi mengucapkan Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, siji-siji nganti rampung 7 kerikil 7 lemparan. Setiap lemparan bertakbir. Nah, ketika zamannya Rasulullah itu subhanallah, ketika mereka akan melempar tenang, nggih, zikir kepada Allah, tidak berdesak-desakan saling mendorong niku mboten, menggunakan apa kerikil, dan semuanya berniat untuk menegakkan kalimat Allah. Tetapi subhanallah, semoga Allah memberikan hidayah, nggih. Menungso kan kathah banget. Ya, ketika kita melihat panjenengan menyaksikan di sekitar jumroh itu macam-macam menungso, orang-orang yang tidak punya ilmu, semangat, watu gede-gede, wonten sing ngangge sandal saestu wonten, sandal dibalangake, sepatu dipun sandalake, payung dipun gunakake, luar biasa, tidak mengucapkan takbir sambil marah melaknat sebab ngarepe niki seakan-akan setan, wis setan nggih. Setan namanya. Karo watu sing cilik ora cukup. Nah, nggih. Kudu sing gedhe. Ya, mungkin pikirannya seperti itu. Sambil dorong-dorongan, sambil desak-desakan. Subhanallah, mboten ngilingi ini saudara kita. Nggih. Lah niki nek pun ngadepi tiang-tiang ingkang mboten ngertos aturan, niki luar biasa. Sampai sebagian saudara kita meninggal dalam kejadian itu. Semoga Allah catat sebagai orang-orang yang syahid, sebagai orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Tapi niki ingkang kita tingali ma'asyiral muslimin. Karena seorang tidak berislam dengan aturan ingkang dipun ajaraken dening napa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, akibatipun sae napa mboten? Mboten. Kalaupun batu ini meleset ngenangi sirah, kerikil tidak masalah. Ya, apalagi lemparannya adalah lemparan yang mboten seru-seru, yang penting bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau dengan batu yang keras, yang besar, sebagian subhanallah mengenai apa namanya? Ya, kepala namanya. Walhamdulillah pemerintah kerajaan Saudi Arabia berusaha untuk terus mengatur sampai sekarang ini. Semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan. Ya. Jadi setiap tahun ini mesti ada perubahan-perubahan, diatur yang tadinya hanya 3 tingkat jadi 5 tingkat, diatur eskalator, para polisi disiapkan agar orang itu masuknya tenang. Jalan ini penuh ditutup, jalan ini longgar dipersilakan masuk, diatur ngeten supados perjalanan ibadah itu dilakukan dengan cara yang khusyuk dan betul-betul mewujudkan ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Niki ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Nggih. Contoh ingkang nomor kali. Sampun isak napa nggih? Dalam. Masih. Niki contoh ingkang nomor kali. Setunggal malih kula tak sebat contoh. Niki sedaya contoh semangatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ngelurusaken umat. Nggih. Sing bengkok dilurusaken. Bengkok dilurusaken. Nggih. Nggih napa ten? Nggih niki semangat. Ada sebuah kejadian. Nggih. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menugaskan dua orang sahabat, yaitu sahabat Umar ibnul Khattab dan sahabat Ammar bin Yasir. Dipun paringi tugas diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan tugas, akhirnya keduanya melaksanakan tugas. Di tengah-tengah perjalanan kedua sahabat ini junub. Mimpi basah. Ya. Datang waktu sholat. Benget niki kalih sahabat niki, bingung karena tidak ada air, mboten wonten toya. Sementara mereka belum tahu tata cara tayamum, dereng ngertos tata cara napa? Tayamum dereng ngertos. Ning sampun ngertos nek lemah niku dadi gentine napa? Banyu. Air kalau tidak ada gantinya adalah tanah yang suci. Dan ini tiang kalih, karena jauh dari Nabi alaihi salatu wassalam, sami berijtihad. Nah, Ammar bin Yasir, lo ini tanah kan pengganti air, ya sudah, saya akan pergi di tempat yang jauh, sing ora keton, saya lepas baju saya, guling-guling samun niku. Jadi tanah itu di wur-wur teng riki kabeh rai kabeh. Spoe saawak niki dilumuri napa? Lemah, guling-guling. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Sebagaimana sebagian hewan itu kalau mandi dengan tanah seperti itu. Ya. Sholat. Umar bin Khattab. Saya tidak akan sholat dulu. Saya tak nunggu nanti. Saya tanya dulu pada Rasulullah SAW. Nah, saya tak ngerti bagaimana cara menggunakannya. Ya. Nah, niki tiang kalih niki semuanya berijtihad. Niki sahabat sing mulya kabeh. Umar bin Khattab lan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika keduanya cepat-cepat datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baru tadi ketika melaksanakan tugas junub, datang waktu sholat tidak ada air. Ammar bin Yasir seperti ini, adapun saya belum melakukan sholat, nunggu. Bagaimana engkau menjelaskan? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, ingkang naminipun ijtihad niku mboten mesti napa? Bener. Kalau sudah berhadapan dengan ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ijtihad yang salah harus ditinggalkan. Makanya pesannya Imam Syafi'i ngoten niku. Nyonto Abu Bakar As-Siddiq, nyonto Ammar bin Yasir, nyonto napa ingkang dipun dawuhaken dening Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi mengatakan, wahai Ammar, ora kaya ngono. Wahai Umar, jadi tiang kali niki salah kabeh. Tidak ada yang benar, tetapi keduanya mendapatkan pahala di sisi siapa? Allah. Sebab orang yang berijtihad kalau benar mendapatkan dua pahala, ning nek salah pahalane pun siji. Ning nek wis ngerti salah tidak boleh dipun terusaken. Nggih, nek dipun terusaken lah wis aku salah tetap untuk pahala. Nggih, mboten iki dosa mangke. Nggih. Nah, ya. Wis ngerti salah. Maka Nabi mengatakan orang tayamum cukup seperti ini. Ternyata hanya mengusap napa muka dan telapak napa tangan cukup niku. Kembali lagi Nabi alaihi salatu wasalam meluruskan agar kita berislam seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal kepenak. Nggih napa ten? Bakal enteng. Nggih napa ten? Coba kalau Nabi membiarkan ada orang yang sholat semalam suntuk. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam membiarkan orang untuk tidak menikah. Kemudian orang mengikuti jalan tadi, sengsoro. Coba kalau Rasul membiarkan orang menggunakan batu-batu yang besar ketika melempar jumrah. Tidak membuat aturan, sengsoro malih. Coba kalau Nabi alaihi salatu wasallam membiarkan orang mandi dengan tanah. Napa nggih mboten abot mangke. Nggih. Nggih. Abot nggih. Ya. Ya. Sudah masuk waktu sholat dan selesai contoh yang kita sebutkan. Mohon maaf atas apa namanya kelebihan waktu barangkali. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.